Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah, yang kita telah sampai kepada bab Al-Muraqabah, bab yang kelima dari kitab ini, bab mengenai pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kemudian kembali kita ingatkan tentang tujuan kita membahas bab ini, yaitu babul muraqabah, tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk paling tidak dua perkara. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, dan kita selalu menghadirkan hati kita, selalu menyadari hal tersebut ketika kita beribadah, tentu saja kita akan berusaha untuk memperbaiki ibadah kita yang ingin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kita beribadah dengan seenaknya, semaunya, namun betul-betul berusaha untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang pertama. Adapun tujuan yang kedua, yaitu menghindarkan kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita selalu atau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui gerak-gerik kita, mengetahui apa yang kita lakukan, mengetahui apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang kita perbuat dimanapun kita berada. Itu diantara tujuannya, tujuan yang sangat mulia, yang kalau mau di, yaitu buat kesimpulan, mau diringkas, yaitu tujuannya adalah supaya seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, ya, menjalankan ibadah, kemudian benar-benar menghadirkan hatinya bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihatnya dan dia mengharapkan pahala atas ibadah tersebut, kemudian dia menghindarkan atau menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diperbuatnya. Maka al-muraqabah ini diperlukan untuk betul-betul menerapkan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu bukan sekedar kita berkata mari bertakwa, mari kita bertakwa, ayolah kita kemudian buatkan ketakwaan kita, tidak sekedar seperti itu. Tapi butuh itu realisasi, butuh penerapan, di antaranya dengan mempelajari bab yang seperti ini, al-muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengulangi apa yang kita telah bahas pada kesempatan yang telah lalu, bosnya muraqabah itu ada dua jenis. Muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bosnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Dan juga yang kedua muraqabatul 'abid. Perasaan yang ada pada diri seorang hamba, bosnya dia selalu menghadirkan dalam dirinya, bosnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Ada dua jenis, ada yang muraqabah dari seorang hamba, ada juga muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini yang patut untuk kemudian kita ingatkan pada kesempatan kali ini sebelum kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana kita telah menyebutkan satu ayat, atau yaitu ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, tepatnya ada dua ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-218 dan 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Itu Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau ketika kamu berdiri untuk menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat perpindahan gerakmu ketika kamu bersama dengan orang-orang yang sujud, yaitu ketika dalam salat. Sudah kita jelaskan tentang ayat ini, kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang selanjutnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Surat Al-Hadid ayat ke-4. Wa huwa, dan dia, ya siapa di sini? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ma'akum, bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Di masjid ini Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ketika kita di rumah, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ketika kita di kamar mandi, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ketika terang, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ketika gelap, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dimanapun, dalam keadaan apapun, bersama kita. Tapi makna kebersamaan di sini apa? Nah, ini yang juga patut untuk kita bahas. Ya. Apa benar-benar bersama Allah Subhanahu wa taala? Di sini zatnya atau apa ini maksud? Ya. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang seperti ini, suatu ayat yang kemudian terkandung atau kemudian di dalamnya ada makna yang samar, seharusnya kita mengembalikan kepada ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Dan di antaranya di dalam Al-Qur'an tersebut ada yang ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya samar. Samar artinya bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang samar. Ya. Dan bagi sebagian yang lainnya tidak tersamarkan. Ketika dia betul-betul mengerti tentang ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang mutasyabihat pun tidak tersamarkan. Famal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang kemudian dalam hatinya ada suatu kecenderungan untuk penyimpangan, maka dia apa? Mengikuti yang samar-samar tadi. Ini samar, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ambil. Ya. Kemudian apa? Tidak mengembalikannya kepada yang muhkam. وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا الرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُنَا آمَنَّ نَبِهِ كُلٌ مِنْ عَنْدِ رَبِّنَا. Ada pun orang-orang yang kokoh ilmunya, maka dia mengatakan, kami mengimani semuanya. Semuanya berasal dari Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya kemudian mengikuti apa ayat-ayat yang mutasyabih tadi yang samar maknanya, kemudian tidak dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam yang jelas maknanya. Maka sebetulnya seharusnya kita kembalikan kepada ayat yang muhkam maknanya. Ayat yang kemudian jelas terang benderang maknanya apa? Dan di situ banyak ayat-ayat yang jelas terang benderang maknanya seperti apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, surat Taha ayat 5. Ya. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih. 'Alal 'arsyi, di atas arsy. Ya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, istawa, ya. Bersemayam dan ada tinggi di atas arsy, di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di mana arsy? Di mana arsy? Di atas langit yang ketujuh. Tepatnya arsy itu adalah di atas surga Firdaus. Di atas surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Arsy di atasnya lagi. Arsy di atasnya lagi. Ini jelas. Atau ayat yang kemudian sering kita baca, wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang al-ali, yang maha tinggi. Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Al-azim, yang maha besar. Atau yang mudah, surat Al-A'la ayat pertama. Subbihi isma rabbika al-a'la. Sucikanlah nama Rabbu, Rabb yang al-a'la, Rabbu yang maha tinggi. Maha tinggi, jadi mana maha tingginya? Di atas arsy. Di atas arsy, itulah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, di atas al-arsy. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berada. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat kepada surat ini sendiri, Al-Hadid ayat 4, kita jadi faham makna tentang ma'iyah tadi, ya. Faham tentang makna ma'iyah tadi, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Kalau kita lihat dari awal ayat sampai akhir ayat, kita akan tahu makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 4, dari awal yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Jadi وهو معكم أينما كنتم, ini di tengah-tengah. Sebelumnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, setelahnya ada firman Allah yang Subhanahu wa taala yang lainnya. Artinya wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Dalam ayat ini aja jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi beristiwa di atas 'arsy. Beristiwa di atas 'arsy. Yang dari dalil-dalil yang lainnya kita mengetahui bahwasanya 'arsy di atas langit yang ketujuh, ya, di atas Jannatul Firdaus, di atas surga Firdaus. Ya. Kemudian apa? Ya'lamu ma yaliju fil ardh, mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Semua apa yang masuk ke dalam bumi Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya. Yang masuk tahu, yang keluar tahu. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa-apa yang turun dari langit, hujan, malaikat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit tersebut. Mengetahui pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi, yang keluar darinya, yang turun dari langit, yang naik ke atas langit. Baru wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ini ayat berbicara tentang apa? Tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Berarti Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan zatnya tadi yang pertama di awal ayat, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas al-'arsy. Kemudian di akhir ayat juga ada penegasan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Berarti ya, kalau dilihat kepada apa yang sebelumnya dan sesudahnya, ini semuanya berbicara tentang ilmu Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mengetahui kalian, melihat kalian, mendengar apa yang kalian lakukan. Itu yang dinamakan dengan apa? Al-ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, maka ya kita perlu untuk memberikan peringatan tentang suatu ungkapan yang yaitu banyak tersebar Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Ya. Mungkin ini diambil dari ayat ini, tapi dia mengambil potongan ini saja. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Ya. Allah di mana-mana. Berarti apa menurutnya? Berarti Allah Subhanahu wa taala bersama kita di sini, dan juga Allah Subhanahu wa taala di apa rumah-rumah manusia, dan dimanapun kita berada, dimanapun manusia berada, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau ungkapannya seperti ini, yang difahami apa? Allah Subhanahu wa taala ada di bumi, ada bersama manusia. Allah Subhanahu wa taala berada di alam ini. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala ada di atas Arsh. Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsh, dan itulah yang kemudian diungkapkan atau kemudian dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Tidak boleh kemudian kita mengambil sebagian dari kitab, sebagian dari Al-Qur'an tersebut, kemudian kita mengimaninya dan mengabaikan sebagian yang lainnya. Ini seperti ini adalah sifatnya Bani Israil, orang-orang Yahudi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dalam surat Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian itu beriman dengan sebagian isi daripada Al-Kitab, kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat? Wa takfuruna bi ba'd? Dan kalian yaitu kufur, mengingkari sebagian yang lainnya. Maka kalau melihat ayat yang seperti ini, yang kemudian maknanya apa sih, maknanya bersama kita, apa maksudnya? Maka dikembalikan kepada ayat-ayat yang lainnya, yang jelas maknanya. Maka ketika dilihat maknanya, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan itu pengetahuannya, dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pandangannya, selalu kemudian bersama kita dengan perkara-perkara tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dengan yaitu kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menguasai kita. Allah Subhanahu wa taala bisa mengatur kita, menetapkan takdir-takdir yang terjadi atas kita. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak bisa keluar dari apa? Dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di masjid ini, ya, siapa yang mengatur supaya Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini ada di masjid ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita ada di masjid ini. Kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di masjid ini, maka kita tidak akan berada di masjid ini. Ya. Kita tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk makna yaitu ma'iyah di sini. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya. Kembali kepada pernyataan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala berada di bumi ini? Berada di alam semesta ini? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita sebutkan, Allahu Akbar. Allah Maha besar. Dan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-alim, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Kalau mau disebutkan tentang kursi Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana yang dimaksud dengan kursi, bukan kursi yang kita pahami ya. Kursi Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hadis, yaitu tempat kedua bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu dibayangkan ya. Tempat kedua bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Tempat kedua bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu yang disebut dengan kursi, disebutkan dalam ayat kursi bagaimana sifatnya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya itu meliputi langit dan bumi, besar. Besar sekali ya. Kursi Allah Subhanahu wa taala, apalagi arsy-nya. Arsy makhluk yang paling besar, lebih besar daripada kursi. Ya. Besar. Maka kalau ada yang berkata Allah di mana-mana, Allah di alam semesta ini, bagaimana mungkin? Allah Subhanahu wa taala akbar, azim, ya, maha besar. Maka ini adalah perkataan atau suatu ungkapan yang yaitu tidak mungkin ya, tidak mungkin kemudian atau tidak sesuai dengan kebenaran, karena tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Maka kalau mau dilihat ke dalam Al-Quran, sebetulnya makna ma'iyah, makna kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak terlepas dari salah satu dari tiga kemungkinan. Tidak terlepas dari salah satu dari tiga kemungkinan ya. Ini tentang apa ya? Kita menyebutkan tentang ayat ini, kemudian kita mencoba untuk mengambil yaitu manfaat-manfaat secara ilmiah yang pada saat ini yang kita bahas adalah perkara akidah. Kalau perkara atau pada kesempatan yang telah lalu ada hadis yang kita lewat, yang kita lewati, kemudian kita mengambil manfaat tentang faedah-faedah fikih. Tidak mengapa sekarang kita kemudian melewati hadis ini atau melewati ayat ini dan kita mengambil yaitu faedah-faedah ilmiah yang bersangkutan dengan perkara akidah. Jadi ada tiga makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala apabila disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-Nya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya tadi kebersamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan hamba-Nya. Kemudian yaitu Allah Subhanahu wa taala menguasai kita dimanapun kita berada, selalu bersama kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatur kita. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum. Tidak ada suatu pembicaraan rahasia pun antara tiga orang kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang keempat. Ada tiga orang mau berbicara rahasia di antara mereka, jangan dikira bahwasanya tidak ada yang mendengar. Allah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mendengar, mengawasi, melihat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak pula lima orang berbicara dengan pembicara rahasia kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadi yang keenam. Dan demikian seterusnya. Berapapun jumlahnya yang kemudian terlibat dalam pembicaraan rahasia tersebut, ketahuilah bahwasanya Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang direncanakan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semuanya. Ini apa yang dibicarakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat yaitu pencatat amal. Para malaikat pencatat amal. Wala adna min dzalika wala akthar. Dan tidak pula kemudian jumlah yang lebih kecil daripada itu ya, cuma dua orang. Wala akthar, tidak pula yang lebih besar. Berapapun itu, mau sampai berapa banyak pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa huwa ma'ahum, kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Mau lebih banyak, mau lebih sedikit, mau berapa pun jumlahnya, Allah bersama mereka. Berarti apa? Dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka katakan. Ini jenis yang pertama tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui dari sisi atau kebersamaan dari sisi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Adapun makna yang kedua, terkadang yang diinginkan dengannya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat demikian, karena Allah Subhanahu wa taala bersama engkau, mengetahui ya. Dan kemudian akan membalas perbuatan dengan perbuatan yang, yaitu apa, dengan azab atau balasan yang setimpal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna min Allah minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha min al-qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Orang-orang munafik, Allah alamin dibicarakanlah orang-orang munafik. Mereka bersembunyi dari manusia, sembunyi-sembunyi untuk kemudian merencanakan sesuatu. Walayastakhfuna min Allah, dan mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersembunyi dari manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji, ya. Mereka tidak ingin dilihat oleh manusia, tapi tidak merasa bahwa mereka diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum. Padahal dia, Allah Subhanahu wa taala, bersama mereka. Idz yubayyituna ma la yardha min al-qaul. Ketika mereka pada malam hari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul, yaitu kemudian bersembunyi jadi manusia, melakukan pembicaraan rahasia sesama mereka, ya. Bersembunyi dari manusia, tapi dia bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bahwa mereka diawasi. Mereka mengucapkan perkataan-perkataan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Padahal apa? Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Padahal Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka kerjakan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Ya. Maka di sini yang dimaksud adalah apa? Ancaman kepada orang-orang yang seperti ini sifatnya, bersembunyi dari manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ketika seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Itulah yang kemudian menjadi buah daripada muraqabah tadi. Itu makna yang kedua, ancaman. Yaitu jangan sampai seorang menyangka bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya dengan sedetil-detilnya, serinci-rincinya. Kemudian terkadang yang diinginkan dengannya, dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan bantuan, ya. Kemudian mengokohkan seseorang untuk kemudian tetap berada di atas, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dan terhitung sebagai mayah khosoh, kebersamaan yang khusus, bukan bagi semua orang, tapi bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja, ya. Coba kita mencoba untuk menyebutkan contoh ayat yang maknanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-128, inna allaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan juga bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan, ya. Yang juga memiliki sifat ihsan, ya. Karena ihsan ini sebenarnya luas maknanya, bisa jadi kemudian memperbuat kebaikan atau kemudian memiliki sifat ihsan. Ihsan ini apa? Derajat yang paling tinggi daripada agama Islam. Kalau derajat yang rendah itu, yaitu derajat yang pertama Islam, kemudian derajat di atasnya itu iman, kalau yang di atasnya lagi ihsan, paling tinggi. Itu apa? Orang yang kemudian ketika beribadah, dia yaitu selalu menghadirkan dalam hatinya bahwasanya ini dia Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapannya. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak bisa menghadirkan hatinya, kemudian merasakan perasaan yang seperti itu, paling tidak dia selalu merasa dalam hatinya bahwasanya dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kemudian memiliki sifat ihsan, derajat yang paling tinggi dari agama Islam ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang yang memiliki sifat ihsan. Ya, kalau mau kemudian atau kemudian makna dari ayat ini apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang seperti ini, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan hatinya dalam setiap permasalahan yang dia hadapi dalam hidupnya, kuncinya itu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban laksanakan, keharaman tinggalkan, ini takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang yang seperti ini sifatnya. Dan juga orang yang memiliki sifat ihsan tadi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya tadi. Kembalinya kepada apa? Kepada bab muraqabah ini. Penting untuk kemudian mencapai derajat yang paling tinggi daripada agama Islam, orang yang beribadah dengan sifat ihsan. Ya. Maka ini bab yang penting ternyata. Bab yang penting harus kita ingat sekali lagi setiap awal dari majelis ini, tujuan kita ini untuk apa? Untuk kemudian meraih ketakwaan, untuk meraih ihsan, untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah, atau kemudian paling tidak seakan-akan Allah, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Jadi ini sifatnya orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersamanya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum." Dan jangan kalian merasa hina, yaitu jangan kaum muslimin merasa hina, wa tad'u ila salmi, dan kemudian kalian mengajak untuk berdamai saja kepada orang yang diperangi, ya, orang-orang kafir yang diperangi. Wa antumul a'laun, sedangkan kalian adalah kaum yang lebih tinggi daripada mereka, daripada orang-orang kafir. Wallahu ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, mendukung kalian, membantu kalian. Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin ketika dalam peperangan, selama mereka kemudian memang memiliki akidah yang benar, ya. Memiliki yaitu apa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh, yaitu penyebutan tentang ma'iyah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan dengannya apa? Pertolongan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan, dan juga yaitu dikokohkan hatinya, ya, tidak dibuat gentar, tidak dibuat takut, tidak kemudian dibuat goyah, ya, tidak kemudian berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan jenis ayat yang seperti ini terkadang penyebutannya umum. Jangan menyebutkan sifat seperti yang tadi kita sebutkan, sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya itu orang yang bertakwa, juga orang yang muhsin. Ada juga yang penyebutannya khusus, disebutkan personnya, fulan, fulan, ya. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah id aqrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Kalau saja kalian itu tidak mau membantunya, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menolong, ya, telah membantu dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika dia dikeluarkan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, ya. Yang ketika itu beliau terpaksa untuk berhijrah, kenapa? Karena tidak bisa menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya di kota Mekah. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsaniyatain, ya, dalam keadaan beliau berdua. Dengan siapa waktu itu keluarnya hijrahnya? Abu Bakar, ditemui oleh sahabat beliau yang paling dekat yaitu Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar. Ini keutamaan Abu Bakar. Menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah, ya, dalam keadaan yang paling genting, paling gawat, dicari oleh seluruh penduduk Mekah, ya, dicari oleh seluruh penduduk Mekah. Nanti akan kita jelaskan keadaan ketika itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu Abu Bakar? La tahzan, janganlah engkau bersedih. Inna Allaha ma'ana, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, bersama Rasulullah dan bersama Abu Bakar. Itu apa? Apakah di ghor, di dalam gua tersebut? Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada dalam gua tersebut. Namun apa? Membantu, menolong, mengokohkan hati-hati mereka supaya tidak merasa gentar, supaya tidak merasa sedih, supaya tidak merasa takut. Inna Allaha ma'ana. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ceritanya? Sudah kita ceritakan tadi 10 menit. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mampu untuk kemudian beribadah dengan tenang di Mekah, ya, beliau kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Sedangkan beliau ketika itu belum ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melakukan hijrah. Beliau tetap berada di Mekah pada awalnya. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan izin bagi beliau untuk melakukan hijrah, beliau pun berhijrah berdua bersama Abu Bakar, ya. Singkat cerita, sampai kemudian beliau berada dalam suatu gua bersama Abu Bakar ketika itu, ya. Supaya apa? Supaya mereka menunggu para kaum Quraisy sudah dalam keadaan yaitu putus asa untuk mencari mereka. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar, ya, sudah diketahui oleh kaum kafir Quraisy, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum kafir Quraisy ketika itu mengumumkan barang siapa yang bisa menemukan Muhammad dan juga temannya Abu Bakar, maka mereka, dia yang menemukannya akan mendapatkan 200 unta, 100 untuk Muhammad dan 100 untuk Abu Bakar, 200 unta. Ini adalah harta yang banyak, sangat besar. 200 unta bagi satu orang yang bisa menemukan Muhammad dan temannya, baik itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan yang telah terbunuh. Jadi dicari. Maka ketika kaum kafir Quraisy mendengarkan yaitu sayembara yang seperti ini, semuanya bersemangat untuk menemukan Rasulullah SAW. Semua lembah penuh dengan orang-orang yang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan temannya. Semua gunung dinaiki, semua lembah dituruni. Semua tempat penuh dengan orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Pada suatu ketika ada orang-orang yang kemudian sampai ke tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai di mulut gua. Tinggal melihat ke bawah saja akan melihat keduanya. Tapi ternyata tidak terjadi yang seperti itu. Lewat orang tadi. Ya. Padahal Abu Bakar dan Rasulullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar melihat orang tadi. Maka Abu Bakar ketika orang tersebut telah lewat berkata kepada Rasulullah, "Lau nadhara ahaduhum ila qadamaihi la basarana." Kalau saja salah seorang dari mereka tadi, orang-orang yang lewat tadi mencari kita, melihat ke bawah kakinya, tentu akan melihat kita. Pasti akan melihat kita, sudah dekat sekali, sangat dekat sekali. Tinggal lewat gini ada gua, dilihat ke bawah, ke guanya diketahui di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Sesuai dengan ayat tadi, jangan bersedih. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Fama dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma? Apa gerangan persangkaanmu terhadap dua orang yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadi yang ketiga? Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka, itu apa? Menolong mereka. Ini termasuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sudah dekat, tinggal sebentar lagi atau sedikit lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tadi tidak melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu untuk diketahui, banyak cerita yang tersebar dan kemudian banyak dari kisah-kisah tersebut yang tidak sahih. Bahwasanya di situ ada sarang burung misalnya, itu tidak sahih. Atau kemudian ada sarang laba-laba di situ, di apa namanya, mulut gua. Oh, ada sarang laba-laba, berarti ini tidak dilewati, tidak ada orang di dalamnya. Ini juga tidak sahih. Ada juga yang kemudian cerita tentang apa? Pohon, pohon yang tumbuh di mulut gua sehingga menutupi gua tersebut. Ini juga tidak sahih. Betul-betul ini adalah apa? Adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut sudah dekat, tinggal melihat ke bawah kakinya di mulut gua tadi, dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, namun tidak melihat ke arah kakinya sehingga tidak mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di sana. Sudah masuk kita? Belum. Ya, itu jenis penyebutan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kebersamaan tersebut adalah kebersamaan yang khusus, ya. Dan juga disebutkan bagi orang-orang yang khusus, ya. Tidak disebutkan sifat, tapi disebutkan apa persennya, yaitu apa, Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar ketika itu. Ada juga sudah ada. Baik. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.